muka para dengan manian moro tungi kosira unang pola beita merdongan dongan hasia pola nama bain lacit mirohai Saya mesti sarah hati, bohara ujungi hubung mata rahsia. Saya hurip budo itu setia on saleleng on, HP nomor dua on di kuriki. Saya mesti sarah hati, bohara.